suci kepadamu, berbungalah rasa cinta. Jangan dikau ulangi, cinta menyayat hati. Pujukkanlah hatinya, bahagia kau di sampingnya. Jangan-jangan kau cemburu pada teman yang bahagia. Jangan kau kesalkan pada diri yang kecewa. Jangan kau berpura jatuh cinta kepadanya, tapi hati tak setia, jiwa bukan bergelora. Jangan kau cemburu pada teman.